إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة في الله وأخوة في الدنيا دمناكم الله الله سبحانه وتعالى dalam kesempatan pagi hari ini kita akan bahas satu hal yang sangat urgen, yaitu berkaitan dengan pakaian wanita muslimah. Hal ini adalah satu hal yang sangat urgen karena terdapat ancaman yang sangat keras dari Nabi alaihi salatu wasalam jika seorang muslimah itu tidak berpakaian dengan cara berpakaian yang benar. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasalam mengancam perempuan yang tidak berpakaian dengan pakaian yang benar, Nabi ancam tidak akan mencium bau surga. Maka hal ini menunjukkan bahasanya tidak berpakaian dengan benar itu adalah di antara bentuk dosa besar. Maka pelanggaran terhadap hal ini adalah satu hal yang besar, bukan masalah ringan dan masalah yang sepele. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriatkan oleh Muslim, Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan sunfani min ahli nar lam arahuma. Ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku melihatnya. Kaumun ma'ahum siyatun kasnabil baqar yatribuna biha an-nasa. Yang pertama adalah sekelompok orang yang membawa cambuk-cambuk yang besar bagi sebesar ekor sapi dan mereka gunakan cambuk-cambuk ini untuk memukuli orang lain. Mereka lah orang-orang yang kejam, yang sewenang-wenang dan menyiksa orang yang tidak bersalah. Kemudian yang kedua, nisaun kasiatun ariyat mumilatun ma'ilat ru'usuhunna ka'asnabil buhtil ma'ila laitukhunnal jannata wala yajidna rihaha wa inna rihaha layujadu min masirati kada wa kada. Dan golongan yang kedua yang Nabi katakan tidaklah akan masuk, yang Nabi katakan belum pernah beliau lihat adalah perempuan-perempuan yang kasiatun ariyat yang berpakaian namun telanjang, milatun ma'ilat yang mencondongkan diri dan membuat wanita yang lain condong. Ru'usuhunna ka'asnabil buhtil ma'ilah, kepala-kepala mereka bagikan punuk al-buhti. Al-buhti adalah unta yang memiliki dua punuk. Al-ma'ilah yang condong-condong. Nabi katakan layat khunal jannata, mereka tidak akan masuk surga dan mereka tidak akan mendapatkan bau surga. Padahal bau surga sungguh bisa didapatkan dari jarak sekian dan sekian. Maka Nabi SAW menyebutkan salah satu jenis penghuni neraka. Maka ini ada ancaman neraka. Bahkan Nabi katakan di hadis tersebut bahasanya mereka tidak akan mendapatkan bau surga. Satu ancaman yang sangat-sangat keras. Ini ditujukan kepada wanita yang berpakaian namun telanjang, yaitu pakaian yang tidak, perempuan yang yang tidak berpakaian dengan model berpakaian yang syar'i. Boleh jadi menutup sebagian badannya, namun sebagian badannya yang lain yang merupakan bagian dari aurat tidak tertutup. Atau boleh jadi berpakaian namun bahan pakaiannya tipis hingga transparan. Maka nampaknya dia berpakaian namun pada hakikatnya tidak berpakaian. Atau pakaiannya sangat ketat sehingga bahkan kainnya itu lekat pada badannya sehingga membentuk lekuk tubuh dan bentuk tubuh, maka nampaknya berpakaian namun pada hakikatnya tidak berpakaian. Maka itulah yang dimaksud berpakaian namun telanjang. Ada tiga bentuk itu. Itu menutupi sebagian aurat namun sebagian aurat yang lain terbuka, atau berpakaian transparan. Yang ketiga, berpakaian ketat yang membentuk lekuk badan. Itu berpakaian non telanjang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahasanya perempuan yang berpakaian namun telanjang ini adalah penghuni neraka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mereka ini tidak akan mendapatkan bau surga. Maka hal ini menunjukkan bahayanya masalah ini. Dan masalah ini bukanlah masalah yang ringan, sudah masalah besar. Karena tidak berpakaian dengan pakaian yang syar'i, itu adalah salah satu bentuk dosa besar. Maka inilah urgennya dan pentingnya kita belajar dan membahas tentang bagaimanakah seharusnya seorang perempuan berpakaian yang benar agar terhindar dari dosa besar, terhindar dari ancaman Nabi alaihissalatu wassalam termasuk penghuni neraka, dan terhindar dari ancaman Nabi alaihissalatu wassalam yaitu tidak mendapatkan bau surga. Kemudian berkaitan dengan masalah pakaian untuk perempuan, maka ada dua istilah yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan berkaitan dengan pakaian perempuan. Yang pertama adalah khimar. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat An-Nur ayat yang ke-31. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wal yadribna bikhumurihinna ala juyubihin." Dan hendaklah mereka menjulurkan khumurihinna, khimar-khimar mereka pada kerah-kerah baju mereka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan perempuan muslimah untuk menjulurkan khimar sehingga menutupi kerah-kerah baju mereka. Khumur itu bentuk jamak dari khimar. Apa itu khimar? Dalam bahasa Arab, khimar maknanya adalah menutup. Oleh karena itu, sesuatu yang memabukkan dan menghilangkan akal disebut khamrun. Karena dia menutupi akal. Maka segala sesuatu yang menutup itu adalah khimar. Namun berkaitan dengan masalah ini, berkaitan dengan masalah pakaian, khimar itu adalah ghita ra'si, penutup untuk kepala. Oleh karena itu, surban yang dikenakan oleh seorang laki-laki itu juga dalam hadis disebut khimar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengusap khimar. Yang dimaksud mengusap khimar, mengusap surban. Dijelaskan oleh Ibnu Athir di kitab Al-Gharibul Hadis, beliau katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap khauf dan mengusap khimar. Dan yang dimaksud mengusap khimar adalah imamah, adalah sorban. Karena sorban itu digunakan oleh laki-laki untuk menutupi kepalanya, sebagaimana seorang perempuan itu menggunakan khimar untuk menutupi kepalanya. Maka hal ini menunjukkan bahasanya khimar adalah penutup kepala. Dan ini ditegas Nabi jelaskan dalam hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yaqbalullahu salata haidin illa bi khimarin." Ya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima salat seorang perempuan yang sudah mengalami haid, itu yang sudah dewasa, illa bi khimarin, kecuali dengan menggunakan khimar. Dan hadis ini digunakan jadi dalil sebagian ulama yang mengatakan tidak wajibnya menutup wajah. Mereka katakan bahasanya yang dimaksud khimar itu adalah menutup kepala tanpa menutup wajah. Sebagian ulama mengatakan khimar itu penutup kepala dan wajah. Namun ini kurang tepat. Yang tepat, khimar itu adalah sekedar penutup kepala. Sebagaimana dalam hadis ini, Nabi SAW mengatakan, Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima salatnya perempuan yang sudah dalam kondisi haid alias sudah dewasa kecuali dengan menggunakan khimar. Dan para ulama sepakat bahasanya perempuan jika salat maka diharuskan untuk membuka wajahnya dan dua telapak tangannya. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak boleh salat seorang perempuan yang sudah baligh, tidak boleh salat kecuali dengan memakai khimar. Kemudian para ulama sepakat bahasanya perempuan tidak boleh menutup wajah pada saat salat. Maka dari dua pendahuluan ini, maka kita bisa membuat kesimpulan tentang definisi khimar. Kita telah bisa membuat kesimpulan tentang definisi khimar. Ya, dari dua pendahuluan. Pertama, sabda Nabi alaihi salatu wasalam, Allah tidak menerima salat seorang perempuan yang sudah baligh kecuali dengan memakai khimar. Dia harus pakai khimar. Kemudian yang kedua, ijma ulama, biasanya perempuan kalau salat itu tidak menutup wajah. Maka konklusinya, maka kesimpulannya berarti khimar itu tidaklah menutupi wajah. Maka hadis ini dalil menunjukkan bahasanya pengertian khimar adalah pakaian yang menutupi kepala. Demikian pula inilah pengertian khimar dalam bahasa Arab. Menurut bahasa dikatakan oleh Ibnu Manzur di Lisanul Arab, beliau mengatakan al-khimar ma tughatti bihil mar'atu ra'saha. Khimar adalah sesuatu yang digunakan oleh seorang perempuan untuk menutupi kepalanya. Demikian juga ulama pakar bahasa yang lain, Az-Zubaydi di kitabnya Tajul Arus berkaitan dengan masalah khamara, beliau mengatakan kullu ma satara syai'an fa huwa khimaruhu wa minhu khimarul mar'ati tughatti bihi ra'saha. Ada yang mengatakan bahasanya segala sesuatu yang bisa untuk menutupi sesuatu yang lain maka itulah khimarnya. Dari pengertian ini maka ada istilah khimar untuk pakaian perempuan, yaitu sesuatu yang digunakan oleh perempuan untuk menutupi kepalanya. Demikian pula dijelaskan oleh Ibnu Katsir di tafsirnya. Beliau mengatakan al-khumur jam'u khimarin wa huwa ma yaghmiru bihi ay yughatti bi ra'sa. Khumur itu bentuk jamak dari khimar. Dan khimar adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menutupi. Maksudnya di sini adalah yang menutupi kepala. Demikian pula di tafsir jalan lain. Ketika membahas ayat wal yatribna bi khumurihinna ala juyubihin di surat An-Nur, maka penulis tafsir jalan lain mengatakan yasturna ru'usa wal a'naqa wassudura wal maqani. Maka perempuan-perempuan tersebut adalah menutupi kepalanya, leher dan dada serta makoneknya. Demikian pula dikatakan oleh Syaukani di tafsirnya Fathul Qadir. Dia mengatakan al-khumur jam'u khimarin wa huwa ma tughatti bil mar'ati ra'saha. Khumur adalah jamak dari khimar dan dia adalah sesuatu yang digunakan oleh perempuan untuk menutupi kepalanya. Demikian pula dijelaskan oleh Ar-Rahib Al-Asbahani dalam kitabnya Al-Mufradat fi Gharibil Hadis. Beliau menjelaskan khumur, dikatakan aslul khamri satu syai wa yuqalu lima yustar bihi khimarun lakinal khimara sara fi ta'arufi isman lima tughatti bihil mar'atu ra'saha. Mana asal dari khamara adalah penutup sesuatu, maka sesuatu yang digunakan untuk penutup disebut khimar. Itu makna asalnya, makna secara bahasa. Akan tetapi lafaz khimar sarafi ta'aruf secara urf kemudian memiliki makna adalah nama lima tughati bihil mar'atu ra'saha, adalah pakaian atau jenis pakaian yang digunakan oleh seorang perempuan untuk menutupi kepalanya. Maka jelaslah dari keterangan-keterangan di atas, maka bisa kita simpulkan tentang definisi khimar secara syar'i. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ya, Ar-Rahib Al-Asbahani, Ibnu Katsir, penulis jalan lain, Syaukani, bahasanya pengertian khimar adalah pakaian yang digunakan untuk menutupi kepala. Dan demikian pula dalil pun menunjukkan bahasanya khimar pengertiannya adalah demikian. Sebagaimana dalil tentang masalah salatnya seorang perempuan tidak akan Allah terima kecuali dengan memakai khimar. Demikian juga sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap khimar yang artinya adalah surban, maka ini menunjukkan bahasanya khimar adalah tutup kepala. Maka khimar jika disebutkan secara mutlak maka maknanya adalah penutup kepala. Dan mungkin dan terkadang bisa maknanya adalah juga penutup kepala ditambah penutup wajah. Namun harus ada keterangan tambahan. Jadi kalau tanpa keterangan tambahan cuma disebut khimar, maka cuma sekedar menutupi kepala. Jadi kalau ada keterangan tambahannya, maka bisa berarti penutup kepala dan penutup wajah. Sebagaimana dalam hadis tentang hadisul ifki, tentang berita dusta berkaitan dengan Aisyah. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau mengatakan ketika beliau tertinggal dari pasukan, kemudian tertidur di batu, dan datanglah sahabat yang bertugas untuk berada di belakang pasukan, yaitu Sofwan bin Mu'atil As-Sulami, melihat Aisyah radhiyallahu anha ini tidur di sini, maka beliau istirja mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dengan suara cukup keras. Maka Aisyah mengatakan fastaiqattu bistirja'ihi hina arafani fakhamartu wajhi bijilbabi. Maka aku bangun disebabkan istirja Sofwan bin Mu'atil As-Sulami. Itu ucapan dia inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hina arafani, dia mengucapkan istirja tersebut ketika mengenali aku. Maka di sini dalil menunjukkan bahasa Aisyah itu tidak menutupi wajahnya. Kalau beliau menutupi wajahnya tentunya Sofwan cuma lihat ini ada orang di sini, tidak tahu siapa ini, Aisyah ataukah yang lainnya. Namun di sini dikatakan hina arafani, ketika dia mengenali aku, yaitu yang berada dan tertidur di sini adalah Aisyah. Fakhammartu wajhi. Maka aku menutupi wajahku bijilbabi dengan jilbabku. Maka hal ini menunjukkan bahasanya khimar, kata-kata khimar juga bisa berarti menutupi wajah, namun dengan keterangan tambahan fakhammartu wajhi. Namun jika tanpa keterangan tambahan, maka pengertian khimar adalah sekedar penutup kepala. Itulah pengertian khimar. Dan menurut ulama yang mewajibkan bercadar dan menutupi wajah, mereka mengatakan pengertian khimar adalah penutup kepala dan wajah. Mereka tambahkan kata-kata dan wajah. Dan tadi adalah dalil-dalil yang dibawakan oleh ulama yang mengatakan bahasanya khimar itu sekedar penutup kepala. Kemudian berkaitan dengan masalah pakaian perempuan, istilah kedua yang penting juga perlu kita dudukkan dalam masalah ini adalah jilbab. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahzab ayat yang ke-59. Ya ayyan nabiyyu kulli aswajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dzalika adna ayyurafna fala yu'dzaina. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, banatika dan anak-anak perempuanmu, wanisa'il mu'minin dan istri wanita-wanita yang beriman, yudnina 'alayhinna, hendaklah mereka mendekatkan pada diri mereka min jalabibihinna, jilbab-jilbab mereka. Dzalika adna ayyurafna, dengan itu maka mereka lebih mudah untuk dikenali, fala yu'dzaina, sehingga mereka tidak diganggu. Maka ada perintah untuk mendekatkan jilbab, untuk mengenakan jilbab dan mendekatkan jilbab. Nah, apa itu jilbab? Tentang pengertian jilbab, maka terdapat beberapa tentang tafsir untuk kata-kata jilbab, terdapat beberapa pengertian, terdapat beberapa penjelasan. Ibnu Athir mengatakan pengertian jilbab adalah al-izar waridau. Ibnu Athir mengatakan bahasanya yang dimaksud jilbab adalah al-izar warida. Izar itu semacam sarung yang menutup bagian bawah badan. Dan rida adalah kain yang mana? Ya, satu kain panjang atau semacam kayak selendang atau jarik, ya, atau jarit yang bisa untuk menutupi, yang digunakan untuk menutupi bagian atas badan. Maka kata Ibnu Athir, jilbab itu pendapat yang beliau pilih karena beliau mengatakan al-jilbab al-izar warida adalah pakaian yang menutupi bagian atas dan bagian bawah badan. Kalau berdasarkan definisi ini, Allah Ta'ala a'lam, mungkin bisa kita simpulkan bahasanya ini menunjukkan tidak harus terusan. Ada yang jadi izar untuk bagian bawah badan dan ada yang untuk bagian atas badan. Wakila al-malhafah. Ada juga yang mengatakan bahasanya pengertian izar adalah al-malhafah. Malhafah itu adalah kain panjang. Ya, satu potong panjang. Dan bisa untuk nutupi, bisa dipakai untuk nutupi seluruh badan dari atas sampai bawah. Sehingga orang itu berkemul dengan pakaian tersebut. Maka ini terusan. Maka kalau ini terusan, ya. Suatu kain panjang lebar yang bisa digunakan untuk nutupi atas sampai bawah badan. Sehingga jadinya orang itu berkemul dengannya. Kalau berdasarkan pengertian ini, maka ini terusan. Wakila, dan ada yang menjelaskan pendapat yang ketiga yang disebutkan oleh Ibnu Athir tentang pengertian jilbab. Al-muqanni'ah tughatti bil mar'atu ra'saha wa dhahraha wa sadraha. Dan pendapat yang ketiga mengatakan dia adalah muqanni'ah. Dia adalah penutup kepala yang digunakan oleh seorang perempuan untuk menutupi kepalanya, dhahraha, punggungnya, wa sadraha, dan dadanya. Kata Ibnu Athir, dia adalah penutup kepala. Mana yang tertutup dengan menggunakan jilbab dalam pengertian menurut pendapat yang ketiga ini, digunakanlah perempuan untuk menutupi ra'saha, kepalanya, wa dhahraha, punggungnya, wa sadraha, dan dadanya. Dan jamak dari jilbab adalah jalabib. Bagaimana dalam ayat jalabibihinna. Maka menurut pendapat yang ketiga ini, jilbab, pengertian jilbab adalah sekedar penutup kepala. Yang namanya jilbab sekedar penutup kepala. Alias sama dengan khimar. Alias sama dengan khimar menurut pendapat yang ketiga tadi. Demikianlah dikatakan oleh Rahib Al-Asfahani. Beliau mengatakan al-jalabit al-qumus. Jilbab itu adalah komis. Komis itu ya sejenis jubah, semisal jubah. Artinya dia terusan. Nutupi seluruh badan. Wal khumur. Kalau Arif Al-Asfahani mengatakan jilbab adalah al-gamis, komis dan khimar. Di sini menggunakan, beliau menggunakan wawu. Maka wallahu a'lam mungkin maksudnya adalah gabungan. Gabungan dari gamis dan khimar. Itu jilbab, pengertian dari Ar-Rahib Al-Asfahani. Maka seorang yang menggunakan khimar, kemudian dia menggunakan komis, seorang perempuan yang menggunakan khimar yang menutupi kepalanya, kemudian dia menggunakan komis untuk menutupi bagian badannya yang lain, maka inilah jilbab. Dan tentang khimar, tadi telah kita bahas bahasanya, definisi khimar adalah penutup kepala saja. Dan kurang tepat ulama yang mengatakan dia penutup kepala dan wajah. Sebagaimana penafsiran yang disampaikan oleh Qatadah yang diriatkan oleh Ibnu Jarir dengan sanad yang sahih. Qatadah ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahzab ayat yang ke-59, beliau mengatakan akhadallahu alaihinna idza kharajna ayadna 'alal hawajibi. Dalika adna ayu'rafna fala yu'dhaina. Faqad kanatil mamlukatu idza marat tanawaluha bil idza'i. Fanahallahu al-hara'ira ay tashabbahna bil ima'i. Bil ima'i. Ketika menjelaskan surat Al-Ahzab 59, dan Qatadah mengatakan, dan ini bukan definisi tentang jilbab, Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban kepada para perempuan jika mereka keluar, yaitu keluar dari rumah, ayadna alal hawajib, hendaklah mereka menggunakan pakaian yang mengenakan sesuatu alal hawajib, pada hajibnya, pada alisnya. Maka beliau mendefinisikan jilbab dengan pakaian yang menutupi alis, tidak menutupi wajah, namun menutupi alis. Jadi menggunakan penutup kepala yang menutupi hajib, menutupi alis. Dalika adna ayu'rafna, dengan itu maka mereka mudah untuk dikenal. Fala yu'dhaina, sehingga mereka tidak diganggu. Dan para budak perempuan dulu jika mereka lewat maka banyak laki-laki yang mengganggunya, maka Allah Subhanahu wa taala melarang wanita-wanita yang merdeka untuk menyerupai budak-budak tersebut. Dilihatkan oleh Ibnu Jarir dengan sanad yang sahih. Maka dari penjelasan Qatadah, maka kita lihat bahasanya beliau menafsirkan jilbab itu dengan sesuatu yang menutupi kepala. Dan demikian pula penjelasan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pengertian jilbab. Ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang pengertian jilbab adalah hadis dari Ummu Athiyah radhiyallahu anha, berkaitan dengan masalah salat Id. Mu'athiyah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk mengajak para perempuan untuk keluar dari rumah dan pergi ke tanah lapang untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Demikian juga para gadis, para orang yang bahkan perempuan-perempuan yang haid. Adapun perempuan-perempuan yang haid, maka diminta untuk menjauh dari tempat yang digunakan untuk sholat, dan mereka bisa menyaksikan kebaikan dan dakwah atau doa kaum muslimin. Maka Ummu Athiyah kemudian berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ihdana la yakunu laha jilbabun." Wahai Rasulullah, salah satu di antara kami tidak punya jilbab. Qal, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Litulbisha ukhtuha min jilbabiha." Hendaknya perempuan yang punya jilbab, yang punya dubelan jilbab, hendaknya dia pinjamkan pada yang tidak punya jilbab. Demikian keadaan di masa sahabat sampai-sampai. Demikian sederhananya kehidupan para sahabat. Sampai-sampai ada beberapa rumah yang tidak punya jilbab, sehingga perempuan yang enggak bisa keluar rumah. Kalau mau keluar rumah, ya harus ada yang minjami. Maka kalau kita bandingkan dengan kehidupan kita, wah, terlalu kaya kita, terlalu kaya. Jadi sampai ada beberapa rumah yang sampai tidak punya jilbab untuk keluar istrinya atau anak perempuannya, harus cari pinjaman. Menunjukkan betapa sederhananya kehidupan mereka dan betapa mewahnya hidup kita sebenarnya. Nah, hadis ini ada di dalam Sahih Bukhari dan diberi judul bab oleh Bukhari dengan beliau katakan, bab wujubi sholati fi thiyab, bab wajibnya sholat dengan menggunakan kain. Maka dari hal ini, dari hadis ini bisa kita simpulkan, maka hadis ini menunjukkan adanya perintah yang sangat ditekankan untuk memakai siap, memakai kain untuk ketika tidak keluar untuk sholat. Dan kain yang bisa digunakan untuk sholat itu adalah cukup dan sudah sah dengan ketika perempuan tersebut dipinjami jilbab. Ya kan? Maka harus pakai kain. Sholat, perempuan sholat harus pakai kain. Dan kain yang digunakan untuk sholat, dan itu di luar rumah, sudah cukup dengan dipinjami jilbab. Maka kesimpulan berikutnya, berarti jilbab itu adalah satu pakaian yang sudah mencukupi dan sudah sah jika digunakan untuk sholat. Jilbab itu sudah sah jika digunakan untuk sholat, ya kan? Nah, maka dari hadis Ummu Athiyah ini kita simpulkan bahasanya jilbab itu adalah pakaian yang sah, yang sudah mencukupi dipakai oleh seorang perempuan untuk mengerjakan sholat. Ini mukadimah pertama untuk membuat kesimpulan tentang pengertian jilbab dari hadis. Mukadimah yang kedua adalah ijma ulama tentang masalah perempuan. Ijma ulama bahasanya perempuan jika sholat maka jangan menutupi wajahnya. Maka jika kita gabungkan dua mukadimah ini, jilbab adalah satu hal yang mencukupi, sah untuk sholat, dan sholat itu perempuan itu tidak boleh menutupi wajahnya. Maka bisa disimpulkan bahasanya jilbab itu adalah seperti khimar. Artinya kedua-duanya adalah kain yang menutupi, adalah kain yang menutupi kepala dan tidak menutupi wajah. Dan ini ditegaskan oleh Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala di Al-Mahalla atau Al-Muhalla, dia mengatakan di Al-Muhalla, dia menyimpulkan definisi jilbab dari hadis Ummu Athiyah ini. Beliau mengatakan adapun perempuan di Al-Muhalla, berkata adapun perempuan, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yubdina zinatahunna ila ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala jubihin, dan dalah mereka mendulurkan khimar-khimar mereka untuk menutupi kerah-kerah baju mereka, dan janganlah mereka nampakkan perhiasan mereka kecuali untuk kepada suami-suami mereka, dan seterusnya. Sampai firman Allah Subhanahu wa taala, wala yadribna bi arjulihinna liulama ma yukhfina min zinatihin, dan janganlah mereka pukulkan kaki-kaki mereka supaya diketahui perhiasan yang ada di kaki-kaki mereka yang mereka sembunyikan, yang tertutupi kain. Maka Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Hazm, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan para perempuan untuk menjulurkan khimar yang menutupi jaib, menutupi kerah baju. Kemudian beliau katakan, wa hadza nassun ala satril aurati wal unuqi wa sadri wa fihi nassun ala ibahati kashfil wajhi la yumkinu ghairu dhalika aslan. Wa hadza nassun, maka dalilnya adalah nas tentang masalah menutupi aurat dan menutupi leher, menutupi dada. Dan beliau katakan, dan beliau termasuk ulama yang berpendapat tidak wajib tutup wajah. Ibnu Hazm mengatakan dalam hadis ini, dan ayatnya adalah nas dari tegas tentang bolehnya membuka wajah. Tidak mungkin selain itu sama sekali. Tidak mungkin dimaknai dengan selain itu sama sekali. Mengatakan, kenapa tidak mungkin dimaknai dengan selain itu? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wal yadribna bi arjulihinna liulama ma yukhfina min zinatihin, dan janganlah mereka pukulkan kaki-kaki mereka supaya perhiasan yang perhiasan di kaki yang tertutupi kain itu diketahui. Maka kata Ibnu Hazm, nasun ala anna ridlaini wa saqaini mimma yukhfi atau mimma yukhfa wala yahillu ibda'uhu. Maka firman Allah ini dalil tegas bahasanya kaki, demikian juga betis, adalah di antara bagian tubuh yang harus ditutupi dan tidak boleh dinampakkan. Oleh karena itu, maka perempuan-perempuan masa silam jika ingin pamer kalau di kakinya itu ada perhiasan, ada emas atau yang lainnya, ada gelang kaki dan sebagainya, maka caranya mereka pukulkan kaki-kaki mereka ke tanah. Maka orang yang mendengar, laki-laki yang mendengar, maka mengetahui bahasanya perempuan ini mengenakan gelang kaki atau perhiasan yang lain. Maka hal ini menunjukkan bahasanya kaki mereka itu tertutup dan tidak terbuka. Sehingga kalau untuk mau pamer gelang kaki itu enggak harus dengan mukul-mukulkan tanah. Kalau kaki itu terbuka, telapak kaki itu terbuka, maka tidak perlu pukul-pukulan tanah, tinggal ini ya bisa kelihatan, tidak perlu dipukul-pukulkan. Kemudian beliau membawakan dalil, yaitu hadis Ummu Athiyah tadi. Kemudian setelah beliau sampaikan dalil hadis Ummu Athiyah tadi, beliau katakan, wa hadza amrun bilubsihinal jalabib lis-salat. Dan ini adalah perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya mereka para perempuan memakai jilbab untuk salat. Wal jilbab fil lughatil Arab allati khatabana biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maghatta jami'al jismi la ba'dahu fasaha maqulna nasan. Dan jilbab dalam bahasanya orang Arab yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada kita dengannya, ada sesuatu yang menutupi seluruh badan, bukan sebagian badan. Maka benarlah apa yang telah kami tegaskan di atas. Kemudian beliau membawakan hadis tentang masalah sholat id juga dari Ibnu Abbas. Beliau mengikuti sholat id bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah setelah sholat. kemudian mendatangi jamaah perempuan, dan bersama Nabi ada Bilal. Lalu Nabi memberikan khutbah, nasihat, dan mengingatkan para perempuan. Kemudian Nabi perintahkan para perempuan untuk bersedekah. Maka Ibn Abbas melihat mereka menjulurkan tangan-tangan mereka dan melemparkan sedekah berupa perhiasan-perhiasan mereka ke kain Bilal yang sudah dibentangkan oleh Bilal. Maka dari hadis ini, Ibnu Hazm mengatakan bahasanya Ibnu Abbas itu melihat tangan perempuan. Kemudian beliau katakan, fahada Ibnu Abbas bihadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ra'a aidihin fasaha anal yada minal mar'ati wal wajha laisa auratan wa ma adahuma fa fardun 'alaiha satruhu. Dan ini Ibnu Abbas di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat tangan-tangan perempuan-perempuan tersebut. Maka bisa kita simpulkan dari hadis Ummu Athiyah dan hadis Ibnu Abbas juga bicara tentang masalah salat Id yang melihat tangan-tangan perempuan bersedekah, melimparkan dan memberikan perhiasan-perhiasan mereka untuk sedekah. Maka bisa disimpulkan bahasanya tangan perempuan dan wajah perempuan ini pendapat ingat Ibn Hazm termasuk ulama yang berpendapat tidak wajib untuk wajah. Maka keduanya bukalah aurat, dan adapun selain keduanya fa fardun 'alaiha satruhu, maka wajib atas perempuan untuk menutupinya. Maka kita lihat berdasarkan penjelasan ini dari perkataan Ibn Hazm tadi, beliau berdalil tentang pengertian jilbab dengan hadis Ummu Athiyah. Bahasanya jilbab itu adalah Nabi perintahkan perempuan untuk menggunakan jilbab ketika sholat. Dan ulama ijma bahasanya ketika sholat itu wajah tidak tertutupi. Maka disimpulkan berarti jilbab itu tidak menutupi wajah. Maka perkataan Ibnu Hazm yang mengatakan bahasanya jilbab menurut bahasa Arab adalah sesuatu yang menutupi seluruh badan, bukan sebagian badan. Maka perkataan Ibnu Hazm ini harus kita perhatikan dengan bagian atasnya dan bagian bawahnya. Maka kita simpulkan dari perkataan Ibnu Hazm dan penjelasan beliau di awal dan di akhir, maka bisa kita simpulkan berdasarkan bahasanya pengertian jilbab menurut bahasa Arab adalah pakaian yang menutupi seluruh badan kecuali wajah berdasarkan hadis Ummu Athiyah, dan tangan yaitu maksudnya telapak tangan berdasarkan hadis Ibnu Abbas berkaitan dengan salat Id yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dihadiri oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Maka dari penjelasan ini kita bisa dapatkan dan bisa kita simpulkan tentang dua hal yang penting ketika kita mau bicara tentang masalah pakaian perempuan, tentang istilah khimar dan istilah jilbab. Istilah khimar, makna khimar adalah pakaian yang menutupi kepala. Sedangkan untuk istilah jilbab, tentang istilah jilbab, maka ada beberapa pendapat tentang pengertian jilbab. Ada yang mengatakan itu ada sekedar penutup kepala. Itu sekedar penutup kepala alias sama dengan khimar, sebagaimana salah satu pendapat yang disebutkan oleh Ar-Rahib Al-Asbahani. Dan ada yang menjelaskan bahasanya jilbab itu adalah kesatuan dari kemis dan khimar yang digunakan oleh seorang perempuan, sebagaimana perkataan Ar-Rahib Al-Asbahani. Atau ada yang mengatakan bahasanya pengertian jilbab adalah penutup kepala, penutup dada dan punggung, yang merupakan salah satu dari tiga pendapat yang disebutkan oleh bukan Ar-Rahib Al-Asfahani atau akan tapi yang disebutkan oleh Ibnu Al-Athir tadi. Jadi Ibnu Al-Athir membawakan tiga pendapat tentang pengertian jilbab. Salah satunya adalah penutup kepala, dada dan punggung, yang itu sama dengan khimar. Dan ada yang bukan penjelasan bahasanya ini adalah kesatuan. kesatuan antara gamis dan khimar, sebagaimana pendapat Ar-Rahib Al-Asfahani. Demikian juga sebagaimana perkataan Ibnu Hazm yang beliau mengatakan bahasa pengertian jilbab dalam bahasa Arab adalah kain yang menutupi seluruh badan perempuan, kecuali yang beliau sebutkan, yang beliau katakan kecuali wajah dan telapak tangan. Maka berdasarkan pengertian dari Ibnu Hazm, maka beliau memberikan pengertian jilbab itu bukan hanya sekedar khimarnya, namun juga seluruh bagian badan yang lainnya tertutupi. Maka demikianlah dua pengertian jilbab dan khimar, satu hal yang patut kita pelajari terlebih dahulu sebelum kita berbicara lebih panjang tentang masalah pakaian perempuan. Kemudian poin pembahasan berikutnya, setelah kita membahas tentang pentingnya hal ini, pentingnya pembahasan tentang masalah pakaian perempuan, dan bahasanya perempuan yang tidak berpakaian dengan pakaian yang syar'i, yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat, maka ini adalah satu hal yang besar, karena Nabi ancam dengan neraka dan Nabi ancam dengan tidak mencium bau surga. Dan kemudian telah kita bahas tentang pengertian khimar dan jilbab. Maka poin pembahasan berikutnya adalah syarat-syarat apa sajakah supaya satu pakaian yang dikenakan oleh seorang muslimah itu adalah pakaian yang syar'i. Ada beberapa persyaratan yang diberikan oleh para ulama agar pakaian yang dipakai oleh seorang perempuan jadi pakaian yang syar'i. Yang pertama adalah pakaian tersebut menutupi seluruh badan kecuali yang dikecualikan. Dan apa yang dikecualikan, terdapat perselisihan pendapat di antara para ulama. Menurut tiga imam madhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Al-Imam Syafi'i, dan satu riwayat dari Imam Ahmad, Imam Ahmad punya dua pendapat dalam masalah ini. Biasanya yang dikecualikan adalah wajah dan telapak tangan, kecuali Al-Imam Abu Hanifah. Kalau Al-Imam Abu Hanifah berpendapat yang dikecualikan adalah wajah, telapak tangan, dan telapak kaki, dan punggung telapak kaki. Namun pendapat Al-Imam Abu Hanifah berkaitan dengan masalah punggung telapak kaki, ini adalah pendapat yang tidak kuat. Dalilnya ada sebagaimana yang tadi kita sampaikan dari firman Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya para perempuan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengukulkan kaki-kaki mereka untuk pamer perhiasan kaki mereka di hadapan laki-laki yang perhiasan tersebut tertutupi kain. Oleh karena itu, untuk pamer maka mereka harus memukul-mukulkannya. Maka ini menunjukkan bahasanya pakaian yang dipakai oleh para muslimah, oleh para sahabiah, adalah pakaian yang menutupi sampai telapak kaki. Dan dalil yang kedua adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berkaitan dengan larangan isbal untuk laki-laki, mancara thawbah khuyala lam yang birillahu ilaihi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menyeret kainnya dengan sombong, dengan motif kesombongan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandangnya pada hari kiamat. Maka Ummu Salamah lalu bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul, bagaimanakah dengan ujung-ujung kain perempuan?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yurkhina shibran." Hendaklah dia tambahkan sebanyak satu jengkal, yaitu dari mata kaki. Maka Nabi perintahkan kain perempuan supaya ditambah satu jengkal dari mata kaki. Namun Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan, "Idzan tankasifu aqdamuhun." Wahai Rasul, kalau cuma ditambah satu jengkal, maka telapak kaki masih kelihatan. Maka minta ditambahi, bukan minta dikurangi. Kalau ini ditujukan pada perempuan-perempuan zaman kita, maka akan minta dikurangi. Wah, Nabi kok ditambah satu jengkal, nanti gimana, nanti kotor, nanti ini. Namun ketika hadis ini dikatakan kepada di hadapan Ummu Salamah, malah Ummu Salamah itu minta ditambahi. Wah, Nabi, kalau cuma ditambahi satu jengkal, itu masih kelihatan telapak kakinya. Ini menunjukkan bahasanya dalam pemahaman Ummu Salamah, dan Nabi tidak mengingkari pemahaman ini, Bahasanya telapak kaki perempuan harus tertutupi. Maka kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Fayukhina dhira'an wa la yazidna 'alaihi." Maka hendaklah dia tambahkan satu hasta, yang satu hasta itu sama dengan dua jengkal. Kalau jengkal orang itu normal, badan orang itu normal, satu hasta itu dua jengkal. Normal. Kalau tidak normal lain lagi. Ini bicara normal. Maka hendaklah dia tambahkan dari mata kakinya satu hasta, alias dua jengkal. Wala yajidna alaihi, dan jangan lebih dari itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabulkan permohonan Ummu Salamah untuk ditambahi. Nabi katakan ya, boleh ditambahi menjadi tambah satu jengkal lagi, sehingga dua jengkal atau satu hasta dari mata kaki, supaya dengan supaya berfungsi bisa untuk menutupi telapak kaki perempuan. Maka demikianlah aturan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki diperintahkan untuk meninggikan kainnya di atas mata kaki, dan perempuan diperintahkan untuk memanjangkan kainnya. Yang ini sudah terbalik di zaman ini. Laki-lakinya menurunkan kainnya dan perempuan meninggikan kainnya. Menurut perempuan umum itu sudah sangat sopan kalau kainnya itu di atas mata kaki. Nah, kalau kain perempuan itu di atas mata kaki itu menurut orang awam, dan itu sudah dinilai sangat-sangat sopan. Padahal itu di masa Umar itu malah ciri wanita ahli kitab. Di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ciri perempuan ahli kitab itu tidak boleh memanjangkan kain. Cuma boleh kainnya cuma sampai di atas mata kaki. Itu kain wanita kafir. Nah, wanita kafir, kafir zimmi, itu kainnya diturunkan, enggak boleh panjang-panjang, cuma sampai mata kaki. Kalau yang panjang-panjang itu ciri wanita muslimah. Wanita kafirah tidak boleh panjang-panjang, tidak boleh di bawah mata kaki kainnya untuk perempuan. Harus diharuskan oleh Khalifah Umar cuma sampai mata kaki. Nah, yang menjadi ciri wanita kafir di masa Umar itu jadi ciri wanita muslimah sopan di masa sekarang. Kemudian syarat yang kedua, atau berkaitan dengan pengecualian tadi, maka menurut tiga imam mazhab dan merupakan salah satu dari dua pendapatnya Imam Ahmad, maka yang dikecualikan adalah wajah dan telapak tangan. Sedangkan Imam Ahmad pendapat, menurut salah satu pendapatnya, karena beliau punya dua pendapat ya, tidak ada yang dikecualikan, semuanya harus ditutupi. Ingat, Imam Ahmad punya dua pendapat. Pendapat yang pertama memiliki pengecualian, yaitu wajah dan dikecualikan wajah dan telapak tangan. Kemudian pendapat Imam Ahmad yang kedua itu tidak ada yang dikecualikan, alias semuanya harus ditutupi. Kemudian yang kedua, syarat pakaian perempuan muslimah yang kedua adalah pakaian tersebut bukanlah perhiasan. Atau sebelum kita masuk pada poin pembahasan syarat yang kedua, untuk syarat yang pertama berkaitan dengan masalah menutupi seluruh badan kecuali yang dikecualikan, maka apakah untuk disebut pakaian muslimah yang benar itu harus pakaian terusan, harus long dress, harus jubah, berjubah, dan tidak boleh potongan? Jawabannya tidak harus demikian. Tidak benar anggapan sebagian muslimah multazimah, sebagian perempuan yang komitmen dengan aturan syariat, yang mengharuskan bahasanya pakaian muslimah itu harus long dress, harus jubah panjang. Kalau potongan, meskipun itu memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan oleh para ulama, maka itu belum pakaian yang syar'i. Ini anggapan yang, dan hal ini pernah ditanyakan kepada Lajnah Daimah, komite fatwa para ulama-ulama di Saudi Arabia. Tanyakan apakah pakaian muslimah itu harus satu potong, ada long dress, ataukah boleh dua potong, alias potongan. Ada pakaian atas dan pakaian bawah, ada baju dan ada rok. Maka jawaban beliau-beliau, tidak harus satu potong, dua potong pun boleh, asalkan memenuhi persyaratan wanita persyaratan pakaian yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah taala pernah ditanya tentang pakaian seorang perawat yang potongan, apakah ini adalah pakaian yang syar'i ataukah tidak. Maka beliau rahimahullah taala mengatakan dalam salah satu fatwanya, bahasanya jika itu pakaiannya adalah pakaian potongan, maka itu bukanlah jilbab menurut bahasa. Saya katakan bukanlah jilbab menurut bahasa Arab. Artinya kalau menurut bahasa Arab, jilbab itu harus terusan. Itu pendapat yang beliau pilih. Akan tetapi, jika pakaian potongan tersebut memenuhi syarat-syarat berkaitan dengan masalah pakaian muslimah, sehingga bisa menggantikan kedudukan jilbab, maka itu adalah pakaian yang boleh dikenakan. Sehingga bisa menggantikan posisi jilbab dalam pengertian bahasa Arab, maka boleh dikenakan. Maka tidak harus potongan, tidak harus terusan, namun boleh juga potongan asalkan syarat-syarat pakaian muslimah itu dipenuhi. Mengharuskannya membutuhkan dalil. Jika tidak mengharuskan tapi tidak pakai dalil, inilah kebodohan dan inilah hulu dan inilah sikap berlebih-lebihan. Yang benar boleh terusan dan boleh potongan. Bahkan mungkin jika memang dianggap terusan itu adalah satu hal yang punya kelebihan, punya manfaat-manfaat tambahan yang tidak ada pada potongan, mungkin jika memang ada manfaat nilai lebihnya, maka bisa dikatakan itu lebih mudah, tidak harus repot karena dipakai cepat. Maka kalau memang demikian, maka bisa kita katakan dianjurkan dari sisi-sisi ini ya, lebih baik terusan karena manfaat-manfaat yang ada pada pakaian terusan lebih repot kalau potongan misalnya. Namun mengharuskannya dan menganggap bahasanya yang potongan itu belum berpakaian dengan syar'i dan belum pakaian wanita ngaji, nah ini, atau malah yang seperti itu berarti bukan salafi, nah itu malah jadi masalah. Jika itu tidak dianggap tidak salafi, gimana mau mengatakan saya lebih tidak salafi dalam masalah ini? Atau bahkan lajnah daimah? Maka tidak harus terusan, boleh potongan asalkan memenuhi semua persyaratan dan kriteria berkaitan dengan masalah pakaian muslimah. Kemudian persyaratan yang kedua, adalah pakaian tersebut bukanlah pakaian perhiasan. Dalilnya adalah firman Allah di surat An-Nur ayat yang ke-31, wala yubdina zinatahunna. Dan janganlah perempuan-perempuan tersebut menampakkan perhiasan mereka. Maka ayat ini dalil menunjukkan bahasanya jilbab dan pakaian muslimah itu disyariatkan dalam rangka untuk menutupi daya tarik perempuan dan perhiasan perempuan. Yang tidak boleh bagi seorang pun yang laki-laki yang bukan mahramnya untuk memandangnya. Maka bagaimanakah jika pakaian yang ditujukan dan disyariatkan untuk menutupi perhiasan itu malah jadi perhiasan itu sendiri? Maka tentu satu hal yang tidak benar. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ahzab ayat yang ke-33 tentang larangan tabarut, wala tabarutna tabarujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian bertabarut sebagaimana tabarut wanita-wanita jahiliyah terdahulu. Dan tabarut itu ada pada pakaian sebagaimana ada dalam perkataan, dan ada juga tabarut dalam gerakan. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang itu semua. Maka pakaian yang dihiasi sehingga menarik pandangan, maka ini termasuk bentuk tabarut. Meskipun itu berjilbab, pakaian yang benar. Namun jika ini poin syarat ini tidak benar, karena yaitu pakaian itu malah jadi perhiasan itu sendiri, jadi daya tarik itu sendiri, maka ini adalah tabarut meskipun bukut. Nah, meskipun bukut bisa tabarut. Maka semua perhiasan yang ada pada pakaian perempuan, baik itu berupa warna atau berupa motif-motif corak-corak atau berupa kancing-kancing baju atau pinggiran-pinggiran pakaian yang itu menjadi hiasan dan menjadi daya tarik, maka tidak boleh bagi seorang perempuan untuk mengenakannya. Ada orang yang beralasan bolehnya perempuan itu menghias pakaiannya dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai bani Adam, wahai keturunan Adam, ambillah perhiasan kalian inda kulli masjid, pada setiap kali kalian sholat di masjid. Maka di surat Al-A'raf 31 ini sebagian orang beralasan Allah perintahkan untuk berhias. Maka ini adalah alasan yang sangat-sangat tidak benar. Karena yang dimaksud dengan berhias dalam ayat ini berkaitan dengan untuk perempuan adalah menutupi aurat dengan kain. Di pengertian zina, perhiasan dalam surat Al-A'raf 31 berkaitan untuk perempuan adalah menutupi auratnya dengan pakaian. Sebagaimana penjelasan yang bisa kita ambil dari riwayat Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan dulu perempuan-perempuan jahiliyah itu tawaf mengelilingi Ka'bah sambil telanjang. Maka ada perempuan jahiliyah yang tawaf sambil telanjang sambil mengatakan, siapakah yang meminjamiku kain yang bisa menutupi kemaluannya? Itu ada jahiliyah. Karena ada jahiliyah, mereka beranggapan dengan anggapan baik mereka, ketika mereka, terutama orang-orang yang bukan penduduk Mekah, itu mau tawaf di Ka'bah atau berhaji atau berumrah, karena mereka orang-orang Arab jahiliyah itu berhaji dan berumrah, maka yang berasal dari luar penduduk Mekah, maka mereka memiliki keyakinan tidak boleh menggunakan kain yang mereka bawa dan mereka kenakan, karena ini adalah pakaian yang saya gunakan untuk maksiat, enggak layak untuk beribadah di dekat rumah Allah. Maka mereka mencopot pakaiannya, kecuali jika mereka mendapatkan pinjaman pakaian dari penduduk Mekah. Kemudian kata Ibnu Abbas, fanazalat hadil ayah, maka turunlah ayat ini, khudhu zinatakum inda kulli masjid, ambillah zina kalian, perhiasan kalian pada setiap masjid. Maka berdasarkan hadis ini, maka jelas bahasanya yang dimaksud zina dalam firman Allah di surat Al-A'raf ayat yang ke-31, yang dimaksud perhiasan berkaitan untuk perempuan adalah pakaian. Ini demikian yang kita bahas dalam sesi yang pertama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.